Seri kisah populer anak-anak sedunia, Putri Berambut Perak. Sebuah desa, ada seorang pemuda yang baik budi dan ramah tamah, namanya Yohanes. Yohanes tinggal bersama ayahnya yang kini sedang terbaring sakit. Nampaknya ia sakit keras dan tak dapat sembuh lagi. Sudah larut malam. Lampu di atas meja berkelip-kelip ditiup angin. Yohanes terpekur di sisi ayahnya. Mereka hanya berdua di rumah itu. Dengarlah, anakku Yohanes. Rasa-rasanya ayah takkan lama lagi tinggal bersamamu. Ayah sudah melihat malaikat tersenyum kepada ayah dan melambaikan tangannya. Ayah jangan berkata begitu. Ayah pasti sembuh. Jangan tinggalkan aku sendirian, Ayah. Tidak, anakku. Panas. Sepeninggal Ayah nanti, jagalah dirimu baik-baik. Tuhan akan selalu melindungimu. Maafkan Ayah, anakku. Ayah tidak bisa memberikan warisan apa-apa kepadamu. Hanya ada sisa-sisa uang sekedarnya yang ada di rumah kita ini untuk bekalmu nanti. Mengembaralah dan carilah pekerjaan untuk menyambung hidupmu kelak. Kau anak baik, Yohanes. Selamat tinggal, anakku. Ayah, jangan tinggalkan aku, Ayah. Pada malam kematian ayahnya, Yohanes bermimpi. Dilihatnya ayahnya tertawa riang dan melambai-lambaikan tangannya. Aneh, bulan dan matahari seolah membungkuk kepadanya. Tiba-tiba, nampak gadis yang teramat cantik jelita bermahkotakan emas di atas rambutnya yang berwarna perak berkilauan. Dan ayahnya mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Yohanes, anakku, lihatlah, ini calon istrimu, anakku. Putri yang sangat cantik tersenyum kepadaku. Itukah calon istriku? Kalau saja ayah masih hidup, tentu beliau akan bersuka cita pula. Segarnya udara pagi ini. Matahari bersinar lembut dan hangat. Burung-burung berkicau riang. Tapi semua ini harus kutinggalkan. Karena pesan ayah, aku harus pergi mencari pekerjaan. Selamat tinggal, ayah. Selamat tinggal desaku yang kucintai. Demikianlah, Yohanes mulai melangkahkan kaki meninggalkan desanya. Dan tak lupa dibawanya serta sisa-sisa uang yang ada ke dalam bungkusannya. Hari demi hari dilaluinya. Dan akhirnya, sampailah Yohanes di sebuah kuburan tua di tepi sebuah desa. Ia berhenti sejenak sambil melepaskan lelah. Kuburan itu sangat tidak terawat. Sungguh kasihan. Banyak semak tumbuh di sana-sini. Apakah penjaganya tidak sempat mengurusnya? Aku akan membersihkannya. Nah, sekarang nampak bersih dan terang. Mudah-mudahan ada juga orang lain yang membersihkan kuburan ayahku. Kasihan dia, sebab tidak ada yang merawat. Kasihanilah saya, anak muda. Sedari pagi saya belum makan. Oh, kasihan sekali nasibmu, Pak. Aku kira akulah yang paling bernasib buruk di atas dunia ini. Nah, terimalah semua uang logam ini, Pak. Dan belilah makanan yang enak. Dan isilah perutmu, biar badanmu lebih sehat. Terima kasih banyak, anak muda. Kau sungguh sangat baik. Semoga Tuhan memberkatimu. Terima kasih kembali, Pak Tua. Dan kini aku harus melanjutkan perjalanan lagi. Malam hampir tiba, dan cuaca nampak mendung dan begitu gelap. Kukira aku harus segera mencari tempat berteduh. Kemana aku berteduh? Di atas bukit itu, kulihat ada sebuah gereja kecil. Aku harus mempercepat langkahku. Selamatlah aku. Walaupun di luar badai akan mengamuk, aku tidak akan kehujanan. Ruangan yang sunyi dan sepi. Di sudut itu, nampaknya aku bisa beristirahat dengan tenang. Perjalanan yang jauh sungguh sangat melelahkan tubuhku. Aku ingin tidur. Hei, bukankah itu sebuah peti mayat? Tidak salahkah penglihatanku? Siapa yang meninggal? Tapi, aku tidak usah takut. Bukankah orang yang telah mati tidak bisa berbuat apa-apa? Mereka tak bisa berbuat jahat. Yang bisa berbuat jahat justru orang yang hidup. Siapa pula di malam buta begini masuk kemari? Pasti dia akan berbuat jahat. Sebaiknya aku bersembunyi saja di balik tiang itu. Sebaiknya apa yang akan kita perbuat dengan si bedebah ini? Tindakan kita harus sesuai dengan kesalahannya di masa hidupnya. Ya, berhubung dia telah mati sekarang, maka hutang-hutangnya dengan sendirinya lunas. Dasar bedebah. Nah, kalau begitu, kita lemparkan saja ia keluar gereja. Iya, aku setuju. Ya, ayo. Hei, apa yang kalian perbuat dengan dia? Biarkan ia tenang di dalam peti itu. Hei, siapa kamu? Aku Yohanes, seorang pengembara. Ayahku sudah meninggal, dan kini aku hidup sendiri. Oh, namamu Yohanes. Lalu apa yang kamu mau? Kamu punya hubungan keluarga dengan orang ini? Sama sekali tidak. Sudah kukatakan, aku hidup seorang diri. Tetapi, kali ini, aku hanya menginginkan dia tenang di alam baka. Kenapa kau usik dia? Hei, dengar anak muda yang bodoh. Orang ini semasa hidupnya mempunyai hutang kepada kami. Dan tiba-tiba dia meninggal. Sepeser pun uang kami tak kembali. Nah, untuk membalas dendam kami, kami akan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Kami akan menaruhnya di luar, biar dia merasakan hawa dingin yang menyengat. Begini saja kawan, aku masih mempunyai uang ala kadarnya dalam bungkusan ini. Aku tak tahu berapa besar utangnya kepadamu. Tapi kalau kau mau, kau bisa ambil semuanya. Aku rela, asalkan kau tidak usik lagi dia. Badanku sehat dan kuat, tanpa uang pun aku yakin pasti bisa hidup, karena Tuhan pasti melindungiku. Seperti burung-burung di langit, tanpa uang pun mereka bisa hidup dan bersuka cita. Nah, terimalah ini. Ya. Aku setuju ya. Dengan usulmu. Iya, betul. Muda. Terima kasih. Selamat tinggal anak baik hati. Ayo kawan, kita segera pergi. Nah, kawan, kini aku akan menaruh kembali tangan-tanganmu ke atas dadamu, dan kemudian menutup peti matimu, agar kau bisa beristirahat dengan tenang di sisi Tuhan. Esok paginya, Yohanes melanjutkan perjalanannya. Dengan bungkusan tergantung di bahunya, ia bernyanyi riang gembira sambil menikmati pemandangan alam. Ketika Yohanes keluar dari hutan lebat yang baru saja dilaluinya, terdengar suara laki-laki. Tunggu kawan, tunggu sebentar. Hei, ada yang memanggilku. Siapa dia? Aku mengejarmu sedari tadi, kawan. Kau berjalan terlalu cepat. Siapa kau? Kenapa kau mengejarku? Jangan kau takut. Aku orang biasa seperti kau juga. Ya, aku ingin mengembara keliling dunia. Oh ya? Sekarang pun aku sedang berkelana. Kalau begitu, kita bisa sama-sama. Bagaimana kawan? Kau tidak keberatan bukan? Tidak. Bahkan aku sangat senang dapat seorang kawan. Ayolah, kita segera saja meneruskan perjalanan, mumpung hari masih pagi. Ayo. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan tak lama kemudian saling menyukai karena keduanya sama-sama berhati baik. Meskipun demikian, Yohanes juga mengakui bahwa ternyata orang asing itu lebih pandai dan berpengalaman darinya. Mendengar suara mengadu. Oh, lihatlah orang tua itu. Iya. Nampaknya ia membutuhkan pertolongan. Mari kita dekati. Aduh, kakiku. Hei, nampaknya kau seorang prajurit, Pak Tua. Iya, betul kawan. Lalu, kenapa dengan kakimu? Kakiku tergelincir waktu melompati pematang itu. Mungkin kakiku patah. Coba saya periksa sebentar. Wah, benar Pak, kakimu patah. Kasihan. Kalau begitu, kita bawa saja ke rumahnya. Pak prajurit, di mana rumahmu? Wah, jauh di balik bukit itu. Yohanes, sebenarnya aku dapat mengobatinya dengan seketika. Tapi kau pasti tidak percaya kalau belum melihat buktinya. Oh ya? Benarkah itu? Benar kawan. Lihat saja nanti. Inilah kawan. Ini semacam salep yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Hei, kau tidak main-main bukan? Sama sekali tidak. Bapak prajurit tua, maukah bapak memberikan pedang yang terselip di pinggangmu kepadaku, seandainya aku bisa menyembuhkanmu? pedang ini? Iya. Wah, sebenarnya aku masih menyayanginya. Tetapi, ya, ambillah. Kalau benar-benar aku bisa sembuh, mungkin saja kau lebih memerlukannya. Terima kasih. Bersiaplah, Pak Tua. Aku akan mulai mengobatimu. Bim salah bim. Aku mulai dapat menggerak-gerakkan kakiku. Bahkan lebih kuat. Ayo, bangkit dan berjalanlah, Pak Tua. Hai, kini aku dapat melangkah lebih tegap, lebih kuat. Syukurlah. Betapa berterima kasihnya aku kepadamu, nak. Nah, kalau begitu, ambillah pedang ini. Terima kasih, Pak Tua. Selamat tinggal anak-anak muda yang baik hati. Aku akan meneruskan perjalanan. Semoga kalian selalu dilindungi Tuhan. Selamat jalan, Pak Tua. Hei, hebat sekali kau. Tapi, siapakah kau sebenarnya? Maksudku, siapakah namamu? Perlukah itu? Oh iya, maaf. Aku sendiri hampir lupa dengan namaku sendiri. Lucu sekali kau ini, kawan. Baiklah. Sebenarnya, namaku sudah mati. Tapi karena kau perlu tahu diriku, maka panggil saja aku dengan sahabat. Agak aneh namamu, kawan. Sekarang aku akan panggil kau dengan julukan sahabat. Yohanes dan sahabatnya kemudian meneruskan pengembaraannya dengan penuh riang gembira sambil menikmati pemandangan alam sekitarnya. Mereka mendaki gunung yang tinggi, hutan yang lebat. Sambil beristirahat di atas gunung, mereka bisa melihat ke bawah menara gereja seperti sebiji buah ceri merah di tengah kehijauan dedaunan. Matahari bercahaya kemilau hangat dengan sinarnya kuning keemasan. Ah, sungguh betapa indahnya keagungan Tuhan. Oh Tuhan, betapa besar mujizat-Mu hingga Kau bisa memberikan kenikmatan semua ini untuk manusia. Kau telah menunjukkan karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hei, lihat ke atas sahabatku. Seekor burung undan yang elok dan dapat bernyanyi. Iya, Yohanes. Wah, burung yang bagus. Lihat pula sayapnya itu. Besar, kokoh, dan putih bersih. Iya. Betul-betul indah. Tapi, hei, hei, lihat. Burung itu tiba-tiba jatuh. Mari Yohanes, mari kita tangkap dia. Burung undan ini telah mati, Yohanes. Sayang sekali. Entah apa yang menyebabkan kematiannya. Sungguh kasihan. Padahal suaranya sangat merdu. Mestinya dia dapat menghibur kita tadi. Hei, apa yang akan kau perbuat dengan pedang itu, sahabat? Aku akan mengambil sepasang sayapnya. Nah, Yohanes, Lihat sayapnya yang bagus lagi kokoh ini. Suatu ketika akan sangat berharga buatku. Akan kusimpan baik-baik.